aku maafkan, tetapi kesalahanku ya maafkan juga. Kalau sama-sama salah, kita saling memaafkan. Bersihkan dirimu ke lebaran baru, lebaran kita lebaran. Oh segala salah maafkan. Pakai baju yang baru, pakai sepatu baru, tapi jangan langsung pergi keluyuran dulu. Minta maaf lebih dulu pada yang di sekelilingmu, karena lebaran memang untuk itu. Lebaran kita lebaran. Oh segala salah maafkan. Kita semua pasti pernah bersalah, walaupun tak disengaja. Kita semua pasti pernah bersalah, mungkin juga disengaja. Kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar, terutama kesalahan pada ibu bapak. Minta maaf lebih dulu sebelum pada saudara, kawan-kawan dekat atau tetangga. Lebaran kita lebaran. Oh segala salah maafkan. Lebaran hari ini, lebaran hari ini, lebaran ini hari lebaran. Lebaran hari ini, lebaran hari ini, lebaran ini hari lebaran. Pakai baju yang baru, pakai sepatu baru, tapi jangan langsung pergi keluyuran dulu. Minta maaf lebih dulu pada yang di sekelilingmu, karena lebaran memang untuk itu. Lebaran kita lebaran. Oh segala salah maafkan. Kita semua pasti pernah bersalah, walaupun tak disengaja. Kita semua pasti pernah bersalah, mungkin juga disengaja. Kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar, terutama kesalahan pada ibu bapak. Minta maaf lebih dulu sebelum pada saudara, kawan-kawan dekat atau tetangga. Lebaran